Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Siapa yang bisa sebutkan perbedaan, sedikit perbedaan antara fikih, usul fikih dengan qawaid fikih? Zakir, ada ingat enggak? Hah? Baca. Eh, coba. Usul fikih metode dalam memahami nas dalil. Kalau qawaid fikih perkara-perkara yang mencakup yang diturunkan oleh usul fikih. Kalau qawaid fikih perkara-perkara yang mencakup yang diturunkan dari usul fikih. Bukan dari usul fikih, dari fikih. Ya. Dari fikih dengan dari dalil yang ada. Dilihat semua fikih, oh ternyata dari A sampai Z ada banyak kesamaan, ya. Yang dikenal dengan al-asybah wan madha'ir. Ini mirip dengan itu. Kalau dilihat ternyata ada rambu-rambu, ada rel yang sama, yaitu kaidah ini, kaidah itu, ya, ternyata didukung oleh dalil-dalil yang ada. Nah, itu namanya qawaid fikhiyah. Beda dengan fikih. Ya, fikih itu adalah hasil akhir, ya, hasil akhir dari pemahaman terhadap dalil. Yaitu hasil akhir dari pemahaman terhadap dalil. Lah yang dibutuhkan manusia apa? Yang dibutuhkan fikih, ya, yang dibutuhkan itu fikih. Oleh karenanya seseorang yang dia itu mempelajari fikih, ya, dia belajar fikih, tidak belajar usul fikih, tidak belajar qawaid fikih. Apa dia bisa fikih? Bisa, ya, bisa. Yang dia pelajari. Tapi apa? Menurunkan masalah. Ya, oh ini. Kalau ada masalah baru lagi, bagaimana caranya? Dia tidak belajar usul fikih dan qawaid fikih, ya kesulitan dia, ya kesulitan. Ya. Kecuali kalau dia memang apa? Dia mempelajari fikihnya itu di kitab-kitab yang membahas kalian metode istidlal, ya. Kan di kitab-kitab madhab, semua madhab ada, ya, disyarah, dijelaskan metodenya seperti ini, maksudnya seperti ini, bagaimana keluar hukum ini. Caranya seperti ini, dalilnya itu. Nah, ya. Meskipun dia tidak belajar usul fikih secara spesifik, ya, bisa dia nyambung masih, ya, tapi tidak seperti yang dia mempelajari dengan spesifik. Bedanya itu saja. Tapi kalau dia mempelajari apa? Mempelajari usul fikih dengan qawaid fikih, ya, ada dua kemungkinan dia. Kemungkinan pertama, dia memang sampai derajat ijtihad, ya, sebagaimana para ulama, maka dia bisa fikih, dia tetap bisa fikih. Tetapi kalau dia tidak mempelajari atau dia tidak sampai derajat itu, dia cuma belajar usul fikih dengan qawaid fikih, ya, sampai 10 tahun dipelajarinya tanpa lihat fikihnya para ulama, dia apa? Dia akan banyak keluar jalurnya. Dia akan banyak nyelenehnya. Ya. Dia akan banyak ngawur. Kenapa? Karena metode para ulama dahulu dalam beristinbat itu mereka bukan satu dua orang. Ya. Bukan satu dua ulama. Misalnya mazhab Syafi'i. Apa isinya itu pemikiran Imam Syafi'i 100%? Tidak. Ya. Dia muassis, iya. Ya, dia pondasi, iya. Dia bangun pintu masuk, iya. Ya. Tapi turunan-turunannya dan lain-lain itu dikembangkan lagi oleh ulama-ulama setelahnya. Ya, kita pelajari qawaid fikih. Kalau ditanya yang mana yang lebih dibutuhkan, lebih urgen, usul fikih atau qawaid fikih? Untuk ya, selain mujtahid, ya. untuk pembelajar yang dia tidak bisa untuk beristidlal dengan dalil-dalil yang ada kecuali dengan bantuan dari kitab, baca dia baru paham, dijelaskan paham dia. Untuk seperti itu, orang-orang seperti itu lebih butuh dia usul kaid fikih ya, dibandingkan usul fikih. Ya, kenapa kaid fikih itu dia berbicara tentang masalah yang langsung yang sifatnya fikih ya. Seperti itu kemarin kita jelaskan. Di dalam ruangan kita butuh AC. Ada orang menggigil. Ya kedinginan dia. Dia harus ada di ruangan itu, enggak bisa keluar dia. Tidak ada jaket, tidak ada mantel. Ya. Maka yang mana yang lebih dikedepankan? Dinyalakan AC-nya atau dimatikan AC? Kalau dinyalakan AC, satu orang kena kedinginan. Kalau dimatikan, yang lain kepanasan. Maka yang satu orang menang. Ya. Karena apa? Karena daf'ul mafsadah. Ya. Muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat atau menolak mudarat itu dikedepankan dibandingkan mendapatkan maslahat. Ya. Maka itu dikedepankan. Nah, itu kaid fikih, qawaid fikihiyah. Ya. Kita lebih membutuhkan itu dibandingkan usul fikih. Kalau usul fikih enggak bisa menjawab itu. Ya, enggak bisa. Ya, misalkan kita mengatakan usul fikihnya itu apa? Berdasarkan kaidah, berdasarkan usul fikih ini. Ya. Amr tufidul wujub. Amr itu menunjukkan perintah. Ya. Bos mengatakan nyalakan AC, berarti perintahnya wajib. Ah, kita katakan enggak, bukan seperti itu penerapannya. Ya, yang merintahkan itu bukan bos, Allah dan Rasulnya. Iya, bos enggak. Ya. Beda kalau apa? Kalau kait fikih, kait fikih ya itu lebih dibutuhkan dibandingkan usul fikih. Sampai ada guru kita itu, kan kita belajar usul fikih itu dari 5 orang. Yang salah satunya itu dokter. Dia belajar di Tarim Ribat. Gurunya itu Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti. Namanya sama tapi beda, bukan Sahib Ad-Dawail Bayan. Tapi sama-sama Masya Allah, Syekh Muhammad Amin itu. Ya. Kita enggak pernah ketemu tapi dengar ceritanya dia ilmu usul fikihnya mutqin. Dia apa? Syekh kita ini Syekh Ahmad Bafadl. Beliau katakan kalian enggak usah sibuk belajar usul fikih katanya. Ya, Syekh kami mau belajar usul fikih dan antum enggak usah sibuk belajar usul fikih katanya. Doya' katanya. Ya, buang waktu. Kenapa? Karena usul fikih sekarang itu bukan untuk kita beristinbat, bukan untuk kita berijtihad. Ya. Apa antum cari masalah-masalah fikih yang kita sekarang muasirin kontemporer? Itu semua sudah ada di kitab fikih semuanya. Ya. Imma secara langsung dituliskan disebutkan mereka, mereka isyaratkan secara langsung. Menyebutkan secara langsung atau mengisyaratkan dengan dhawabit, dengan kaidah ya, atau dengan cara yang lain ya, seperti itu ada semua katanya ya, tapi dia belajar, dia belajar sampai belajar kitab tinggi sampai Maraqis Su'ud sampai dihafalnya dan lain-lain ya. Nah, Syekh gimana kita mau belajar usul fikih? Enggak usah katanya, buang waktu. Ya, usul fikih sekarang itu bukan untuk bukan untuk ijtihad lagi, tetapi untuk katanya memahami bagaimana para ulama dahulu itu memahami fikih ini, dari mana metodenya. Kalau kita belajar usul fikih kita nyambung, oh ternyata hukum fikih ini berdasarkan usul ini ya, hukum fikih itu berdasarkan usul ini ya. Nah jadi ketika kita belajar usul fikih kita nyambung ya, cuman satu itu aja katanya, kita nyambung dengan metode mereka keluar hukum ini bagaimana ya, tapi apa tidak pengaruh ke fikih kita katanya, tidak pengaruh ya, itu nazarahnya beliau, pandangannya beliau ada benarnya ya, ada benarnya ya, tapi tidak secara mutlak seperti itu juga. Nah, tetap harus belajar ilmu usul fikih bagi yang pembelajar fikih terutama. Karena usul fikih tidak hanya digunakan di fikih. Usul fikih juga digunakan di ilmu tafsir, ya, digunakan juga di ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Contoh misalkan ilmu akidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, kan, an yushraka itu an ketemu fi'il mudhari', namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu dia diambil dari masdar, takdirnya innallaha la yushrika la yaghfiru an yushraka bihi ay isyrakan bihi, la yaghfiru isyrakan bihi. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ay syrakan bihi. Nah, di situ masdar bentuknya nakirah. Ah, nakirah berarti di situ dilihat bentuk kalimat negatif atau positif ini. Nakirah fi siyaq itsbat atau fi siyaq nafi. Nah, di situ ada kaidah fikihnya. Ternyata kita lihat di situ innallaha la, ya, berarti nafi, negatif. Nakirah bentuk negatif. Ini adalah bentuk umum, ya, dalam usul fikih. Ya, kalau kita lihat bentuk umum dalam usul fikih berarti apa? Maknanya Allah tidak mengampuni semua bentuk syirik. Ya, semua bentuk syirik. Kalau dia tidak bertaubat, meninggal dia, dia tidak bertaubat. Apa yang tidak diampuni itu dosa besar saja, syirik besar, akbar, atau syirik asghar juga. Nah, sebagian para ulama masuk syirik asghar juga katanya, berdasarkan kaidah usul fikih. Ini umum. Ya. Nah, itu contoh. Maksudnya apa? Usul fikih tidak digunakan hanya sekedar fikih saja. Ya, jadi dia digunakan untuk memahami dalil. Intinya itu usul fikih memahami dalil. Kalau dia dalil berarti dia masuk bahasan cakupan usul fikih, baik pembahasan fikih atau selain fikih. Nah, itu contohnya. Usul fikih juga digunakan selain itu. Selain memahami dalil, digunakan untuk memahami kalam manusia, ya. Orang berbicara, misalkan dia buat akad, ditulis akadnya dengan kita. Kita lihat. Perhatikan itu, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita zuhul, ya, ndak apa zuhul itu. Ndak fokus. Nah, ternyata apa? Ternyata dia berbicara dengan bahasa usul fikih. Kita salah paham, ternyata kita yang terkecoh. Ya. Dia misalkan dengan teman kita, ngumpul kita semuanya, ya. Ini contoh, ya. Ngumpul kita semuanya. Jalan kita pergi ke mana? Ke Gucci. Ya. Ke Gucci misalnya mau mandi air panas, kenapa? Ya, banyak yang kudisan. Ya. Ini pengaruh lockdown, jarang mandi jadinya. Nah, misal. Lah, di simpangan jalan di antara Pemalang Tegal, betul ya? Ada yang duluan, ada yang ini, bingung jadinya. Akhirnya pencar, ada yang lewat sana, ada yang lewat situ. Ya, kalau dia ada satu mengatakan jangan apa? Jangan ada yang tinggalkan misalkan pertengahan simpangan. Pokoknya sampai situ stop, ya. Sampai situ stop, sampai kita ngumpul lagi. Nah, itu bahasa kalau dipahami dan usul fikih berarti larangan, ya. Ya, jangan kemana-mana. Sudah, tunggu di situ. Meskipun mana yang lain ini, enggak ada. Tunggu, sudah. Ya, boleh jadi mereka beli bensin dulu, boleh jadi mereka kebocoran, ya. Kalau kita misalkan akhirnya kita jalan aja sudah. Mungkin mereka sudah datang di sana, sampai sudah mungkin. Ternyata mereka belum ada. Akhirnya bubar, ya. Kan seperti itu sering. Ya, jadi intinya apa? Usul fikih itu digunakan untuk selain fikih juga, tetapi dibutuhkan, lebih dibutuhkan itu qaid fikih. Ya, itu dijelaskan di berbagai kitab qaid fikih yang anak punya itu dijelaskan juga penjelasannya. Ya. Jadi apa? Jadi yang kita fokus sekarang qaid fikih. Kaidah pertama di sini disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru jam'ul amr, jamak dari amr. Amrun itu ma lahu sya'nun, sesuatu yang dia ada perkaranya, yang ada sesuatu yang pentingnya, itu ada maksud dan tujuannya, itu amr. Bimaqasidiha, perkara-perkara itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuannya. Ma'nal qa'idah, makna kaidah. Di sini katakan Syekh, anna ahkam ini ada keliru ini ya. Ini ahkaman ya. Atau dia pakai al baru bisa. Anna al ahkam wan nataij, hukum dan hasil fikih, yang ma yasduru anil insani min aqwalin au af'al, yang dia itu ada bersumber dari seseorang, dari manusia, dari ucapan maupun perbuatan, takhtalifu bikhtilafi maqasidihi min tilka tasarrufatil qawliyah wal fi'liyah, itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuannya. Faman igtasala qasidan at-tanadzufa au tabarruda laisa lahu hukmu man igtasala rafi'an al-janabata, siapa yang dia mandi tujuannya apa? Tujuannya bersih-bersih saja agar dingin panas katanya di Pekalongan, laisa lahu hukm, tidak sama hukumnya dengan orang yang dia mandi untuk mengangkat jenabah. Ya. Yang pertama mubah. Yang pertama boleh. Yang kedua wajib kalau dia mau sholat. Ya. Kalau dia tidak mau sholat belum wajib. Ya. Belum wajib. Wa man qala li zaujatihi, orang yang mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulang kamu ke rumahmu. Ya. Qasidan al-idhna laha bidhihabi li ahliha, laysa lahu hukm man qala nafsal kalimah qasidan iqa'at talaq. Ya, dia bilang ke istrinya, pulang kamu ke rumah ibumu. Maka itu beda orang yang dia mengatakan itu beri izin istrinya mau memang pulang, mau lebaran. Ya, ya mau mudik. Ya, mau liburan ikut ibunya. Dengan orang yang dia itu mau cerai. Ya. Maka yang pertama diantara perkara baik, yang kedua diantara perkara yang merusak keluarga, ya. Perkara yang dia boleh-boleh saja cerai itu, tapi apa? Tidak diridhai Allah, tidak, Allah tidak menyukai. Maka ma'anna suratain tatasyabihan illa annal maqasid ikhtalafat. Padahal sama-sama suruh pulang ke rumah ibunya. Padahal sama hukumnya, gambarannya sama. Tapi hukumnya berbeda. Karena perbedaan apa ini? Perbedaan maqasid. Perbedaan tujuan. Ya. Apa maksud dan tujuannya dia mengatakan itu. Dari sini kita katakan bahwasanya dalam fikih itu niat itu mempengaruhi. Ya, dia mengatakan ini niatnya apa? Ya. Dia niatnya apa? Wal ahkam tubna 'alal maqasid, sedangkan hukum itu dibangun di atas maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan. Oleh karenanya orang yang dia itu enggak sengaja dia apa? Enggak sengaja dia dorong temannya begini. Dorong temannya ternyata apa? Mati. Ya. Cuman didorong seperti itu. Meninggal dia. Ya, apa dia sama dihukumi orang yang betul-betul membunuh dengan apa? Dengan dorong temannya ke jurang. Ya, maka apa? Beda hukumnya. Karena apa? Al-ahkam tubna 'alal maqasid. Hukum dibangun di atas maksud dan tujuan. Ya. Orang yang dia memanggil istrinya, ya, ada yang memanggil sayang, ada yang memanggil apa lagi? Mama. Mama. Ya. Kalau Risti apa? Mama papa. Mami papi. Mami papi itu panggilan orang Belanda itu ya, Mami papi. Kalau ada yang panggil begitu Belanda dia. Mungkin dia yang dulu memerangi kita. Kalau misalkan dia panggil apa? Panggil mama, ya. Ya. Mah, mah dia bilang. Ya. Apakah itu masuk zihar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang dia mengatakan seperti orang yang anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Apa masuk perkataan panggil mama itu? Dia manggil mama, ini panggil papa. Ya. apa tidak? Ya. Nah itu maqasid, maksud tujuannya. Dia ngomong seperti itu apa? Ya. Nggak terbetik katanya saya itu menyamakan dia dengan mama saya. Ya, nggak terbetik. Nah, maka apa boleh hukumnya? Ya boleh. Ya, itu panggilan romantis. Ya panggilan yang dibolehkan, sah-sah saja. Tidak ada aturan dalam syariat untuk membatasi. Ya tidak boleh dengan panggilan ini, enggak. Ya, jadi syariat itu ketika melarang ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Ya. Nah ini yang anak pernah singgung, anak katakan masalah isbal dulu. Ya, jadi syariat itu seperti itu. Enggak ada larangan kecuali ada mudorotnya. Ada sesuatu yang apa? Membahayakan bagi agama seseorang atau dunia seseorang atau semisal itu. Ya. Maka apa? Maka anak singgung dulu masalah isbal. Yang ulama sepakat kalau kita sombong semuanya sepakat haram. Karena memang itu tujuannya kenapa dilarang isbal itu. Tujuan utamanya. Karena apa? Merusak hati. Ya. Orang dulu, raja-raja dulu kan sombong dia. Diajak Islam udah mau. Dengan gayanya, dengan kekayaannya dia, dengan dia punya kewibawaannya. Ya. Jalannya sampai, ya, orang sombong lah. Lihat di TV-TV itu kan. Ya, kaisar dan lain-lain itu. Ya, sombong dia kan. Dengan tahtanya. Padahal dia apa? Dia cuma dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mau Islam. Ya, menzalimi orang dan lain-lain. Nah, berbeda dengan Abu Bakar yang dia terturun ya kainnya. Tidak ya Rasulullah. Kamu lasta mimman fa'alahu khuyala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak masuk orang yang melakukan itu karena sombong. Nah, kalau kita lihat sekarang kaum muslimin ya, pegawai orang rumah sakit tukang sapu jalanan yang dia bawah mata kaki itu ada kira-kira terbetik sombong di pikirannya. Ada yang mengatakan seperti ini, dia itu isbal, itu sombong dia. Meskipun dia tidak sombong, dia mengatakan tidak sombong, itu isbal, itu sombong. Akhi, antum memaksakan, memaksakan. Ya. Antum dulu ketika sebelum tahu, kita balik dia. Sebelum antum tahu hukum, antum pernah terbetik sombong satu detik saja dalam hidupnya antum selama 20 tahunan itu. Ya. Pernah terbetik? Enggak juga kayak. Ya, memang seperti itu, karena modelnya juga kan. Ya. Nah kalau misalkan yang pendek itu ya, nah jadi apa? Nggak ada. Masa gara-gara apa? Katanya, ya ini maksudnya ini apa? Ini nazrah ya, ini pandangan. Ya pandangan, dan ini madhab jumhur. Ya jumhur ulama. Ya Imam At-Tirmidzi, Imam Adz-Dzahabi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, dan lain-lain, Imam An-Nawawi. Ya, madhab jumhur. Masa gara-gara mereka itu hari-hari pakai seperti itu kita katakan antum hukumannya lebih ringan. Lah kok ringan gimana? Itu haram hukumnya. Lah kok haram gimana? Ya. Itu dalam hadis barang siapa semua ya kullu apa? Ma tahtal ka'baini fa finnar. Semua yang ma asfal bain semua yang dia itu di bawah mata kaki tempatnya neraka. Itu di bawah kaki. Meskipun dah sombong. Meskipun tak sombong, ya orang mendengar seperti itu tertuduh syariat, ya demi Allah tertuduh syariat ya. Kalau kita yang sudah biasa ngaji mungkin masih lah, karena apa? Karena kita dengar ada yang berpendapat seperti itu. Tapi orang-orang di luar antum suarakan seperti itu, ya kabur dia dari agama. Dia akan pastikan, ya dia akan yakin seyakin-yakinnya tidak seperti ini agama Allah katanya, tidak seperti ini. Ya, tidak sombong katanya, ini disuruh dengan bos kami seperti ini, ya. Ya, paham maksudnya? Ya, maksudnya Pak, syariat itu sempurna. Syariat yang sempurna di antara kesempurnaan syariat itu dia sesuatu yang dia bisa dinalar dengan akal sehat, ya, secara umum seperti itu syariat. Ya, hukum secara umum bisa dinalar dengan akal sehat. Ya, apalagi apa? Apalagi tentang azab dan iqab Allah Subhanahu wa taala. Dia azab enggak ada apa? Enggak ada urusan selain kain tok, ya gara-gara kain tunda jauh itu jauh dari apa? Kalau kita belajar asma Allah wa sifatihi, nama Allah dan sifatuhu, nama dan sifat Allah yang maha hikmah rahim dan seterusnya alim qadir, tidak seperti itu ya. Makanya anak pernah baca tulisan seorang ustaz itu masalah ini ya, kuat dia bawakan mazhab ahlul hadis ya, mazhab ahlul hadis. Tetapi ada yang mengatakan memang pendapat yang mengharamkan secara mutlak ada juga. Ya ada. Ya. Kita tidak sedang mengatakan ini kuat, ini lemah, enggak. Kita hanya ingin menjelaskan bahwasanya hukum itu dilihat kepada maksud, ya, kepada tujuan. Ya. Nah, dari situ kita bisa menghukumi bahwasanya kalau kita tidak tahu, jangan kita melakukan sikap mauqif. Ya. Misalkan kita berpendapat bahwasanya itu haram secara mutlak. Lah, tetangga kita seperti itu hari-hari, orang apa di sekeliling kita seperti itu, maka kita katakan jangan kita tuduh dia sombong, ya. Seperti yang Anda katakan itu turunkan itu sudah sombong, bentuk sombong, ya, maka itu terlalu memaksakan. Apa dalilnya? Dalil qaidah, dalil kaidah ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap kalian, setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya "Innamal a'malu binniyat" ini dalil bahwasanya setiap amalan itu harus ada niatnya. Terus apa? Terus innama likulli imri'in ma nawa itu dalil, ya, setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dinyatakan itu dalil harus ta'yin, ya, itu dalil harus menta'yin, memperjelas. Kita sholat wajib, ya, Allah tahu anak sholat wajib, tidak perlu anak sebutkan dalam hati anak sholat zuhur atau asar, ya, betul Allah maha tahu. Atta antum apa? Atta antum langsung sholat, tidak ada hadir sama sekali, ya, Allah tahu antum sholat. Ya, kalau begitu dosa niat semuanya, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tidak usah kita berdoa. Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Tanpa kita ngangkat tangan. Ya kan gitu. Tanpa kita menyebutkan satu persatu, ya Allah saya mau akhwat yang rambutnya panjang ini. Tidak usah. Ya. Ya Allah berikan saya yang saya butuhkan. Sudah, cukup. Allah maha tahu apa yang kita butuhkan. Ternyata apa? Dalil-dalil yang ada, Nabi SAW apa? Meminta perkara-perkara yang umum maupun yang terperinci. Para salaf pun seperti itu. Maka apa? Harus ada kejelasan. Kita sholat, sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Enam. Itu dua dalil yang berbeda. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Waman kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, dia datang pergi ke pondok sini. Niatnya apa? Niatnya ingin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan apa yang dia. Dan itu niat seperti itu mempengaruhi istiqamah, ya. Niat paling mempengaruhi istiqamah, ya, mental yang tangguh, ya, terus dia melazimi sesuai dengan niat, ya. Niatnya dia dari awal sudah benar, dia kuat niatnya, dia jaga niatnya, dia mudah untuk istiqamah, ya. Beda orang yang dia enggak, ya. Kenapa antum ini setiap misalkan seperti ini libur, kita libur, ya, tapi masih belajar, setiap subuh masih ikut belajar. Ya. Nggak enak anak atau kalau habis subuh keluar, ya, orang belajar, anak keluar. Maka apa? Ya, pengaruh dia. Ya. Dia nggak dapat kecuali sedikit. Ya. Maka perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Niatnya orang yang berilmu berbeda dengan niatnya orang yang tidak berilmu. Dia ketika, contoh kecil, kita belajar. Kalau kita niatnya 10, pahalanya 10. Kita niatnya satu saja, ya, ingin cuma dengar. Ya. Dengar, masuk kiri, keluar kanan, terserah sudah. Maka itu apa? Beda dengan yang dia niatnya, saya belajar untuk saya paham agama Allah. Agar saya itu bisa mengajarkan orang terdekat saya. Agar saya kelak, kalau ditanya, saya bisa memberikan faedah. Ya. Agar saya itu menurunkan ke anak saya, agar saya bisa muamalah dengan benar, agar saya takut dan Allah, agar saya masuk surga. Semua niat itu dapat pahala dia. Ya, semua niat itu dapat pahala. Ya, beda yang dia niatnya cuma sedikit. Ya. Maka apa? Maka masalah niat itu masalah yang dia penting, urgent. Ya. Para ulama pelajari masalah niat itu tidak habis-habisnya. Ya, selalu mereka mendahulukan pembahasan niat sebelum yang lain-lain. Jadi apa? Semua perkara itu tergantung tujuannya. Qala al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Haytami berkata, "Hadzal hadis qad tawatara an-naql 'anil a'immati bita'zimi mauqi'ihi wa kathrat fawaidihi." Hadis ini itu sudah tawatur, mutawatir di kalangan para a'immah akan keagungan hadis ini dan banyaknya faedahnya. Wa annahu aslun 'azim min usuliddin. Ini adalah pokok pondasi dalam agama. Wa min thamma khotaba bihi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayat Bukhari. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan sebagaimana dalam riwayat Bukhari, faqala ya ayyuhan nas. Ya. Wahai kalian semua manusia. Ya, jadi sahabat dikumpulkan, kemudian Nabi SAW berbicara di atas mimbar. Ya. Dan anehnya yang meriwayatkan hanya satu, Umar bin Khattab. Ya, padahal semua sahabat dikumpulkan. Kenapa? Karena para sahabat itu berbeda-beda cara pandangnya. Ya, mereka ada yang fokus ke amal, ya, saya perbaikin niat. Ada yang dia itu apa? Menyampaikan ilmu untuk dilanjutkan dengan estafet selanjutnya. Setelah Umar bin Khattab pun satu juga yang meriwayatkan. Maka apa? Maka ini termasuk hadis gharib dari awalnya. Ya, kemudian mutawatir setelahnya. Wa khattaba bihi Umar radhiyallahu anhu 'ala minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar juga seperti itu, ngikuti Nabi di atas mimbar, sampaikan kepada para sahabat dan orang-orang setelahnya. Maka apa? Maka menunjukkan bahwasanya perkara ini penting, ya, disampaikan ke hadapan semua mereka ketika mereka berkumpul. Yang penting. Beda kalau misalkan perkaranya kurang penting, dia paling satu aja di bisik-bisiknya. Ya. Bisik-bisiknya Japri lewat WA dulu enggak ada ya. Naam. Walidzalika qala Abu Ubaid, berkata ulama bernama Abu Ubaid, enggak tahu siapa maksudnya ini. Laisa fil ahadits ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan minhu. Tidak ada dari hadis yang lebih mengumpulkan, yang lebih mencukupkan, lebih banyak faedahnya dibandingkan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Abu Daud mengatakan rahimahullah ta'ala, innahu nisful ilm. Ini setengah ilmu. Ya, setengah ilmu. Min tatbiqatil qa'idah. Ya, penerapan kaidah. Ini yang penting. Ya, kaidah itu paling pentingnya penerapannya. Kita misalkan di sini dikatakan, anna man a'ta li ghairihi malan. Orang yang ngasih harta. Ya, ngasih temannya harta. Ya, uhtumila an yakun zakatan au qardan au hibah. Ini bisa jadi hibah, bisa jadi zakat, bisa jadi memberikan utang. Ya, dia ngasih. Walikulli wahidin ahkamuhu. Masing-masing memiliki hukum syar'i yang khusus. Ya, hukum zakat beda dengan hukum qard, utang piutang, beda dengan hibah. Ya. Yang menentukan ini utang, ini zakat, ini hibah apa? Niat. Ya, niatnya dia. Di antara perbedaannya, zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Kalau qard dia wajib membalikan, ya. Kembalikan yang serupa, ya. Yang dia namanya muqawwam, yang dia itu ada yang serupa. Atau dia kalau tidak ada serupa, maka dia yang seharga, senilai itu, tidak boleh lebih. Ya boleh lebih riba kalau dia diakadkan. Jadi kalau dia hukumnya zakat beda dengan hukumnya kalau utang. Beda juga hukumnya kalau hibah. Ya, hibah tidak perlu dia harus mengatakan qabil tu saya terima. Beda dengan zakat. Ya, dia ada niatnya masing-masing mempengaruhi. Ya, kriteria zakat beda dengan hibah dan seterusnya. Hibah tidak boleh dia ya, hibah dia cukup dia menerima. Ya, tidak mesti dia mengatakan saya terima. Dan seterusnya, ya. Hukum wakaf begitu juga. dia ngasih sesuatu untuk wakaf, ya, beda dengan selainnya, maka pengaruh niat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia yang paling penting lafadz dalam masalah ini, ya, lafadz. Kalau dia tidak ada mengucapkan lafadz, ya, maka jatuhnya hibah, ya, dia ngasih langsung. Dia kita datang misalkan ke supermarket, ya, di situ banyak dagangan, ya, dia ambilkan macam-macam di satu keranjang, ini kamu ambil katanya, satu keranjang, kamu ambil ini apa kan? Kalau dia tidak ada memperjelas, namanya hibah, masuknya hibah. Setelah sebulan kemudian diteleponnya, ini bonnya antum. Bon yang mana ini? Yang dulu di permart yang anak kasihkan satu keranjang. Loh, antum ngasihkan itu enggak ada yang ngomong apa-apa. Iya kan anak? Dalam hati anak itu hutang. Ah, Anda. Yang jadi patokan lafaz, ya. Mestinya Syekh mentanbih di sini. Ya. Wala alam enggak ditanbihnya. Itu biasanya mungkin apa? Butuh maksudnya pengajar nanti menjelaskan. Ya, kita husnudzan. Man talabal ilm, barang siapa yang dia belajar ilmu, liubahil ulama, ya, niatnya apa? Mendebat ulama, ya, saya mau debat ustaz saya katanya, ya, belajar dia masya Allah, ya, wasrif ujuhan nas, agar orang-orang lihat ke dia semuanya, ingin tanya ke dianya. Orang sekarang ya, ya, ini penting ini, hubbudz zuhur, ya, orang zaman sekarang itu suka apa? Suka mampil, ya, semua ada timnya, ya, timnya, ya, suka tampil. Beda para ulama, ya. Para ulama dahulu enggak, ya. Para ulama dahulu itu Imam Ahmad, dia ada syaukah, ya. Apa duri, ya. Ada duri sebelum masuk masjid, dia sebelum ngambil itu dilihatnya dulu kiri kanan, ya, lihatnya kiri kanan, ya. Ada mengatakan itu riwayat dari Imam Bukhari, yang mana ingat Imam Ahmad. Jadi apa lihatnya kalau ada orang enggak jadi dia, tundanya dulu. Karena takut, ya, amalannya dilihat manusia. Ya. Akhirnya sudah enggak ada orang. Ternyata memang ada yang ingin perhatikan amalannya Imam Ahmad. Ya. Tapi dia sembunyi. Diambil, pergi. Dia sembunyikan karena Allah, Allah angkat, ya. Karena Allah angkat namanya, ya. Orang tadi menukil ke orang-orang setelah Imam Ahmad meninggal. Oh, diangkat nama imam. Maka apa? Maka belajar seperti itu. Kita kalau misalnya mengikuti zaman sekarang itu rusak kita. Ya, demi Allah rusak. Anak kadang takut, ya. Takutnya itu apa? Maksudnya sudah kurang ustadz-ustadz senior kita, ustadz-ustadz yang orang tua kita yang mengingatkan. Ya, kalau dulu masih ada Syekh bin Baz, masih sering masak. Ya, kalau sekarang, ya. Memang betul sekarang itu pergerakan ilmiah meningkat. Ya, belajar bahasa, belajar usul fikih, belajar ini, penghafal Al-Qur'an banyak. Dulu kan sedikit kan? Ya, sekarang banyak. Ya, setiap daerah pasti ada dapat penghafal Al-Qur'an. Tapi yang bahayanya itu. Ya, Nabi SAW ketika mengatakan, "La yati zamanu illa wa ba'dahu syarr, asyarr minhu." Tidak datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk. Maka apa? Maka keburukan yang paling diwaspadai adalah keburukan masalah hati. Masalah hati ini hati-hati, ya, hati-hati. Ya, penuntut ilmu yang dia enggak mempelajari, enggak memperhatikan secara fokus, ya. Secara dijadikan perkara urgen masalah hati, bahaya. Kalau dulu ulama seperti itu. Bagaimana caranya amalan saya ini tidak terlihat? Mereka sampai menangisi dosa-dosa mereka. Mereka pakai celak setelah itu. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan. Ya, dia habis menangis. Ya, tapi seperti itu, ya. Zaman kita, Allah musta'an, semuanya sudah mau tampil. Ya, maunya dilihat, maunya, ya, sefulan belajar dengan syekh ini, dengan syekh itu. Sefulan hafal ini, hafal itu, si fulan, ya. Hati-hati yang seperti itu, hati-hati, ya. Kalau dulu Imam Syafi'i mengatakan, "Wadittu an yasil hadzal ilm saya itu berharap suka ilmu ini sampai kepada orang-orang min ghairi an yansibu ilayya, tanpa mereka apa? Mereka menisbahkan ilmu ini dari saya, meskipun satu apa? Satu harf, ya, satu kalimat, satu ilmu, satu huruf. Ya, saya suka itu sampai kepada mereka tanpa mereka apa? Tahu ini dari saya. Saya enggak mau. Ya. Saya berharap seperti itu. Tapi lihat ilmunya Imam Asy-Syafi'i memenuhi ujung barat dan timur semuanya. Ya. Para fuqaha mengambil ilmunya, ya, semuanya, kawan dan lawan mengambil. Ya. Nah, para ulama seperti itu. Kalau kita sekarang kan, ya, kita butuh, ya, butuh orang tua, butuh apa? Murabbi yang mentarbiyah hati itu. Ya, sekarang seperti itu. Ya, kalau misalkan dia datang, dia mau di apa istilahnya? Seperti tamu kehormatan. Ya, biasa saja. Ana ingat sekali dulu ustaz kita, Ustaz Aunur Rafiq, kalau misalkan ada daurah di luar kota, dia langsung bilang di mana masjid atau di mana rumah ikhwah yang dekat sini. Jangan sampai sewa hotel katanya. Enggak. Saya enggak mau. Carikan saya masjid, saya bisa di situ, baring-baring di situ. Ya, seperti Ahlus Sufah itu jadinya. Ya. Ya, beliau pesan seperti itu pelajaran, ya, pelajaran. Ya. Makanya kalau antum lihat misalkan yang sekarang ngajar di Al-Furqan sana, ustaz-ustaz sana, zuhud itu. Ana lihat awal-awal datang itu masya Allah pakai sepeda, ya, dengan anak istrinya, dengan istrinya bawa jual kerupuk, habis ngajar jual kerupuk, ya, ustadznya itu. Ana pernah tanya gajinya itu, ada yang sebulan cuma 2,5, 250 ribu, ya, 250 ribu, makan apa itu. Nah, jadi seperti itu, ya, belajar, ya, belajar. Kita tidak perlu belajar ini ilmu supaya kita saya lebih dibandingkan sifulan, ya. Ya. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri, bukan untuk dibanggakan, ya. Kita harus merasa khawatir terhadap amalan kita dihapus Allah Subhanahu wa taala, bahaya itu. Ya. Baik. Kalau sekarang kan rusak, ya, rusak. Tapi dia di sini katakan man talaba al-'ilm li yubahil ulama wa yasrif wujuhan nas ilayhi laysa kaman qasduhu bi talabil 'ilm raf'al jahli. Ya, beda orang yang dia menuntut ilmu untuk tujuannya mengangkat kejahilan. Ya, saya jahil, saya mau belajar. Ya. Kalau dia niatnya itu, dia tidak akan pernah malu, ya, dia tidak akan pernah malu, dia tidak akan pernah merasa saya kenapa saya harus belajar, ya, saya sudah pernah belajar, ya, tidak akan malu dia. Dan seperti itu para ulama yang kita saksikan, mereka saling belajar satu sama lain, mereka saling istifadah. Ya, terkadang guru kita itu, anak ajibnya itu, mereka sudah belajar, ya, bertahun-tahun mengajar lagi, bertahun-tahun berfatwa, bertahun-tahun. Terkadang dia nanya, ya, ya, ini kita saksi langsung nanya, Abdurrahman, coba antum cari masalah ini. Anda lupa, ya, ya, Syekh, anda datang untuk belajar dan antum, ya, antum ngomong seperti itu, masya Allah gitu kan, kita berat sekali rasanya, ya, ya, Syekh, Abdurrahman bantu saya ini. Ya, tuliskan ini. Makanya ana itu di kitab belajar itu, ada di kitab itu masalah-masalah yang lemah dalam mazhab. Itu ana kan enggak suka nulis biasanya, ya. Disuruh dengan syekh kita itu kumpulkan. Karena apa? Saya butuh orang yang bantu saya. Nah, yang seperti itu. Ayo kita murojaah masalah ini, masalah itu. Antum kan sudah pernah belajar katanya. Barangkali ada yang saya enggak paham, barangkali saya dapat istifadah. Sampai seperti itu masyayikh kita itu. Ya. Entar dia katakan antum murid, ya. Murid, ya. Ya. Itu seperti itu, harus belajar ya, belajar tawadu, belajar. Pokoknya apa? Yang jadi di hadapan kita itu ilmu. Ya, ilmu. Hak. Ya, kebenaran, kebaikan. Kalau itu ilmu, itu kebenaran, jangan pernah malu. Ya. Apa kisahnya Nabi Sulaiman dengan Hud-Hud? Ya. Apa kata Hud-Hud? Wahai Sulaiman, apa? Apa Hasan? Ya. Saya datang membawa kabar yang kamu tidak tahu, itu kan ya? Saya datang membawa kabar yang kamu tidak tahu. Ya. Coba nanti cek itu ya. Nah, hafal ndak hafal ayatnya. Bukan lupa, ndak hafal. Ya. Nah, jadi apa? Burung, ya, burung kecil. Dia bicara dengan Nabi Allah, ya, bayangkan itu. Manusia paling berilmu di saat itu. Ya, saya datang membawa kabar yang kamu tidak tahu, wahai Sulaiman, katanya. Maka Sulaiman apa? Katakan, saya akan hukum kamu dan hukuman yang keras kalau kamu tidak apa? Tidak mendatangkan bukti. Ya, datangkan, kabarkan kepadaku apa itu. Ya, ternyata berita tentang Balqis. Ya, jadi apa Sulaiman dan mengatakan, kamu ini berani-beraninya ngomong dan saya seperti itu, ya? Nah, berani? Enggak. Banyak yang seperti ini lalai ya, banyak lalai. Orang dia biasanya kalau sudah punya jamaah, ya, afwan ustadz itu keliru, berat, berat. Hatta keliru, ya. Antum datangkan kitabnya. Oh, enggak, itu pemahaman antum yang keliru mungkin. Ya, padahal betul keliru, ya, betul keliru. Ini ya, itu berat ya, berat. Itu harus kita mengolah hati, harus kita tarbiyah jiwa kita. Ya. Keliru-keliru. Ya, kenapa? Ya. Ya. Itu kalau kita belajar ilmu. Ilmu itu segalanya. Hatta misalkan ada apa? Ada ya, hatta misalkan datang apa Uwais, Ubed, siapa ini? Asy Zila datang. Ustaz itu bacanya keliru, ya. Dengar kalau keliru, ya. Jangan pernah malu. Ya, jangan pernah malu. Karena apa? Karena kita itu jahil. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, kita coba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.